إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن لقاء الإخوان والجلوس بينهم هو متعة الحياة، فقوت القلوب يزداد الإيمان بمثل هذه المجالس وبرؤية الإخوان. سئل سفيان الثوري رحمه الله عن ماء العيش، فقال: ماء العيش لقاء الإخوان. فلقاء الإخوان يتجدد الإيمان ويزيد الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وهذه من أجل الطاعات الجلوس مع الإخوان في بيت من بيوت الله عز وجل. أيها الإخوة، جاء الإسلام وهذب النفوس، وأما ما كان قبل الإسلام فإن الناس كانوا يعيشون مثل عيشة الحيوانات في الغابة، يأكل منهم القوي الضعيف، تنشب بينهم الحروب على أتفه الأسباب، تزق فيها الأرواح، ترمل فيها النساء، يتم فيها الأطفال، تستمر الحروب سنوات. وتعرفون حرب البسوس مكثت 40 عاما، 40 سنة، والحرب قائمة، كم من أرواح زهقت فيها على أتفه الأسباب. كان في من كان قبلنا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هكذا كان الناس قبل الإسلام، حروب بين القبائل، وظلم بعضهم لبعض، حتى جاء الإسلام فهذب النفوس قام العدل بين الناس وألف بين القلوب ووحد الصف فصاروا كلهم إخوانا، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، dalam مقدمه الشيخ membacakan khutbatul hajah yang mengingatkan kepada kita bahwa segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita meminta pertolongan, kepadanya kita meminta ampunan, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berlindung dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita dan dari buruknya amalan-amalan kita. Dan sesungguhnya seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan ada satupun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian semuanya dari satu jiwa, yang kemudian Allah ciptakan darinya lelaki dan wanita, yang kemudian Allah perkembangbiakkan kalian menjadi umat. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan namanya kalian saling meminta dan hendaknya kalian jalin hubungan silaturahmi, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kalian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkan, berkatalah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membenahi amalan-amalan kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kalian. Dan barang siapa yang bisa mendapatkannya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat agung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik perkataan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama, dan sesungguhnya perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama adalah perkara yang bid'ah. Dan sesungguhnya perkara yang bid'ah tempatnya adalah neraka. Wahai saudaraku, tidak ragu untuk kami katakan bahwa mengunjungi kaum muslimin, bermajlis secara bersama-sama, berjumpa dengan kaum muslimin, sungguh merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan dan merupakan bentuk kehidupan yang nyata. Bahkan hati bisa menjadi segar, dan bahkan keimanan akan bertambah ketika kita bersama-sama bermajlis yang kesemuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi majlisul ilm. Ditanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala tentang hakikat kehidupan, maka beliau menjawab, sesungguhnya kehidupan yang indah adalah ketika bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya. Artinya, tidak ada sebuah kehidupan yang hidup melebihi ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya. Berjumpaan dengan orang-orang yang beriman, niscaya akan menambah kekuatan keimanan. Karena sesungguhnya perjumpaan dengan orang-orang yang baik merupakan bagian daripada ketaatan. Dan ingatlah bahwa keimanan itu berkurang dan bertambah, dan bertambah dengan ketaatan. Terlebih lagi, perjumpaan ataupun pertemuan ini dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan lebih banyak membawa kebaikan dan keberkahan. Dan ingatlah bahwa agama yang mulia, agama Islam ini datang untuk melembutkan jiwa-jiwa kita, mengarahkan jiwa-jiwa kita. Dahulu, sebelum kedatangan agama yang mulia ini, manusia hidup laksana kehidupan binatang. Yang kuat memakan yang lemah. Dan peperangan terus terjadi dan sangat mudah terjadi, berkecamuk hanya dikarenakan permasalahan yang sangat sepele. Sehingga peperangan yang berkepanjangan mengakibatkan bagaimana wanita-wanita menjadi janda dan anak-anak pun menjadi yatim. Dan terus peperangan berkecamuk dan berkecamuk karena sebab yang sangat sepele, sebagaimana yang pernah terjadi 40 tahun peperangan, 40 tahun peperangan di kota Madinah hanya disebabkan dari sebuah sebab yang sangat sepele. Dan juga kita ingat bagaimana kerusakan sebelum Islam, ketika ada orang-orang dari strata tinggi atau orang-orang yang dimuliakan mereka mencuri, maka mereka tidak bisa untuk menegakkan hukum. Lain halnya ketika yang mencuri adalah orang-orang dari strata bawah atau orang-orang yang lemah, mereka menegakkan hukum. Demikianlah peperangan yang terjadi sebelum datangnya agama Islam, peperangan yang terjadi di antara kabilah-kabilah kezaliman yang menebar dan menyebar di antara mereka, dan datanglah agama Islam yang melembutkan dan mengarahkan jiwa-jiwa ini. Agama yang datang yang menyatukan saf umat ini, menyatukan hati-hati mereka sehingga mereka menjadi satu persaudaraan yang kuat. Tidak ada keutamaan yang melebihkan di antara mereka. Tidaklah orang-orang Arab lebih utama daripada orang-orang yang ajam. Demikian pula orang-orang yang berkulit merah atau orang-orang yang berkulit putih tidak lebih mulia daripada orang-orang yang berkulit hitam. Yang melebihkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatab an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar فقال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي نعم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين الأوس والخزرج القتال على أشده، فوحد النبي صلى الله عليه وسلم الصف وجعلهم كلهم إخوة. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. كم نسمع من هذه الكلمة، كم نسمع كلمة أخ، فهل عرفنا معنى هذه الكلمة على حقيقته الصحيحية؟ هل علمنا معنى أو ماذا يقصد من هذه الكلمة؟ كلمة أخ أهي كلام يقوله بعضنا لبعض؟ أهي مجاملة نجامل بعضنا بعض، أم هي حقيقة لها معاني ولها روح وليست مجرد ألفاظ تتكلم بها؟ كلمة أخ نزلت على الصحابة فعلموا أن هذه الكلمة مسؤولية، وعلموا أن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ تقال كما تقال بين كثير من الناس في هذه الأزمنة. الصحابة علموا أن هذه الكلمة عظيمة، كلمة أخ. ماذا تعني كلمة أخ عند الصحابة؟ وهم سلفنا الصالح، نقتدي بهم ونحذو حذوهم. هؤلاء القوم لما سمعوا المؤمن أخو المؤمن، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، ضربوا لنا أروع الأمثلة في معنى والتضحية لكلمة أخ. أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. نأخذ موقف واحد من هذه المواقف العظيمة، وإنك إذا سمعت لهذا الموقف فتعجب وتستغرب. ما هذه القلوب النظيفة النقية التي عرفت معنى كلمة أخ؟ Kemudian Syekh melanjutkan, Syekh hafizahullah taala melanjutkan, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada orang-orang Ansar. Saya berkata, wahai orang-orang Ansar, ingatlah kalian, bukankah aku dapatkan kalian semuanya sebelumnya hidup dalam keadaan kegelapan, dan kemudian datang agama ini dan memberikan petunjuk kepada kalian? Bukankah kalian sebelum menyebari umat yang saling berpecah belah, yang kemudian Allah satukan kalian? Bukankah kalian sebelumnya adalah umat yang dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang sangat kekurangan, yang kemudian Allah cukupkan dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang, maka kita lihat bagaimana peperangan yang terjadi di antara Aus dan Khazraj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan mereka semuanya dengan Islam. Dan inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang yang beriman adalah saudara. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang muslim merupakan saudara seorang muslim yang lainnya. Betapa seringnya kita mendengarkan kata-kata ini, "Akh, saudaraku." Sering kita mendengarkan. Tetapi tahukah kita makna dari kata-kata "akh, saudaraku"? Apakah kita mengetahui hakikat daripada kata yang sangat ringkas ini? Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata "akh, saudara"? Apakah ada kalanya kita mengucapkan kata-kata "akh, akhi" atau "saudaraku" hanya sekedar untuk bermanis muka semata? Ataukah kita ucapkan "wahai saudaraku" dalam sebuah ungkapan yang kita mengetahui maknanya? Ingatlah bahwa kata ini bukanlah sekedar sebuah kata yang hanya diucapkan saja. Perhatikan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka umat yang telah berhasil merealisasikan persaudaraan, bagaimana mereka mengetahui hakikat dari kata-kata "akh" atau "wahai saudaraku"? Mereka menyadari bahwasanya kata-kata ini merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat besar di pundak-pundak kita. Sekali lagi beliau menegaskan bahwasanya kata-kata "wahai saudaraku" bukanlah hanya sekedar ucapan yang diucapkan, sebagaimana kebanyakan yang kita dengar. Mudah mereka untuk mengucapkan "wahai akhi", tetapi mereka tidak mengetahui apa hakikat dari makna kata tersebut. Para sahabat, mereka adalah umat yang sangat mengetahui arti dan makna dari kata-kata "akh", kata-kata yang sangat besar, yang tentunya syarat dengan makna. Dan di sana ada sebuah tanggung jawab yang harus terwujudkan ketika dia mengucapkan "akh". Dan apa yang ada pada mereka, apa yang diyakini oleh para sahabat, apa yang dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka mengucapkan kata "akh", ini adalah suri toladan untuk kita semuanya. Kita teladani mereka. Kita dengarkan apa atau kita baca apa yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya bisa terwujudkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Ingatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Allah jadikan mereka satu. Dan sungguh persaudaraan yang ada pada mereka merupakan suri toladan yang sempurna untuk kita dalam sebuah ukhuwah. Dan kiranya saat ini kami akan nukilkan kepada kalian contoh bagaimana sebuah sikap persaudaraan yang benar, yang tentunya ketika diwujudkan, maka niscaya hati-hati kita ini akan terjaga. Dan sesungguhnya hati yang bersih, dia akan mengetahui hakikat persaudaraan. Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam بين سعد بن الربيع من الأنصار وبين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. فلما سمع سعد أن الأخوة صارت بينهم جاء إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له: يا عبد الرحمن، لقد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، فما لي نصف بيني وبينك، ولي زوجتان، فانظر أيتهما أعجب إليك فسمها لي فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. انظر إلى هذا المثل، انظر إلى هذا الموقف مع أخوين في الله. يقول له: ما لي نصف بيني وبينك. من يفعل مثل هذا؟ علم أن الأخوة لها حق، فتحرك ولم يقف، فقال: ما لي بيني وبينك نصفين. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل قال: لي زوجتان، اختر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. من يفعل مثل هذا؟ من يقدم لأخيه كما قدم عبد الرحمن، كما قدم سعد لعبد الرحمن؟ هؤلاء تربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، نزع الله ما في قلوبهم من غل، وعلموا أن الأخ له حق كبير على أخيه، فجاءت التضحيات، وكل منهم يسابق في الخير ويقدم، يأتي بنصف المال ويعطيه، يأتي ويقول: اختر من زوجاتي أعجبهما لك فخذها. من يفعل مثل هذا؟ إلا من وقر الإيمان في قلبه ودخل بين عظمه ولحمه وعلم أن للأخوة حقا، نعم، perhatikan salah satu contoh yang sangat agung, sebuah bentuk persaudaraan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara Muhajirin dan Ansar, maka Sa'd ibn Rabi' ketika mengetahui tentang keutamaan dan besarnya persaudaraan ataupun ukhuwah, maka beliau berkata kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf, dan merupakan salah seorang dari kalangan muhajirin. Beliau berkata, Sa'ad berkata, ketika mendengarkan kemuliaan dan keutamaan persaudaraan dan besarnya hak-hak persaudaraan, datang kepada beliau dan berkata, wahai Abdurrahman, sungguh sebagaimana yang telah engkau ketahui dan sebagaimana telah diketahui oleh orang-orang Ansar, bahwa aku adalah orang yang paling banyak memiliki harta. Maka saat ini setengah adalah hartaku dan setengahnya untukmu. Bahkan lebih daripada itu, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman ibn Auf dengan perkataan yang menakjubkan, wahai Abdurrahman, sungguh aku memiliki dua istri. Lihatlah, mana yang paling menawan bagimu? Pilihlah. Maka niscaya aku akan ceraikan dia. Dan ketika habis masa iddahnya, maka nikailah wanita itu. Perhatikan kaum muslimin. Perhatikan bagaimana sebuah sikap yang sangat mulia, sebuah bentuk persaudaraan ukhuwah dari dua sahabat Nabi, mampu untuk berkata, inilah hartaku, setengah untukku dan setengah untukmu. Siapa yang bisa melakukan hal yang seperti ini? Siapa yang bisa melakukan hal yang seperti ini? Tentunya Sa'ad mampu melakukannya, karena dia mengetahui makna tentang ukhuwah, makna tentang persaudaraan, bahwasanya persaudaraan itu memiliki hak yang harus ditegakkan. Mampu untuk berkata, inilah hartaku, setengah untukku dan setengah untukmu. Dan bahkan dia berkata, aku memiliki dua istri. Lihatlah, mana yang paling menawan bagimu, pilihlah. Niscaya aku akan ceraikan dia, dan ketika habis masa iddah, maka nikailah wanita tersebut. Kemudian beliau kembali menegaskan, siapa yang mampu melakukan hal yang seperti ini? Siapa yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad? Kenapa ini bisa terjadi? Benar, ini bisa terjadi pada generasi yang mulia, karena mereka adalah sebuah umat yang hidup di bawah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah cabut daripada hati-hati mereka kedengkian, dan mereka menjadi umat yang sangat mengetahui bagaimana nikmatnya sebuah persaudaraan. Mereka mengetahui bahwasanya persaudaraan memiliki hak yang besar, hak yang harus dia tunaikan untuk saudaranya, hak yang tentunya di sana ada pengorbanan yang harus ditunaikan. Persaudaraan mampu mendorong seseorang untuk memberikan yang terbaik untuk saudaranya, sebagaimana dilakukan oleh Sa'ad. Dia memberikan harta dan bahkan memberikan kesempatan kepada sahabatnya untuk memilih istri atau untuk memilih wanita yang dimilikinya dari kalangan istrinya. Kemudian beliau menegaskan kembali, siapa yang mampu melakukan hal yang seperti ini? Tentunya yang mampu untuk melakukan hal yang seperti ini adalah mereka yang memiliki kekuatan keimanan yang sudah menyatu dan mendarah daging. Orang yang seperti inilah yang mampu untuk berkata, inilah hartaku, setengah untukku dan setengah untukmu. Orang yang seperti inilah yang mampu untuk berkata, lihatlah dan pilihlah mana di antara istriku yang menawan hatimu. Yang seperti inilah yang mampu untuk melakukannya. قال عبد الرحمن لأخيه سعد: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلني على السوق. دعا لأخيه بالبركة. لما رأى من صدق أخوته وتضحيته وشفقته على أخيه ووقوفه بجانبه، دعا له بالبركة وقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. هذا المثل الذي ضرب لنا هذا الصحابي بهذه التضحية الجميلة، من يفعل مثلها في هذه الأزمنة؟ هل يستطيع أحد أن يقدم مثل ما قدم هذا الصحابي؟ لا شك أن هؤلاء هم خير الناس، كما جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم خير البشر، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقفهم مشهودة. مثال آخر: روعة في الجمال وفي التضحية، وهذا المثل فيه إيثار على النفس. علم هذا الصحابي أنه لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث صار في هذه الأزمنة غريب، قليل من يعمل به. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الصحابي حب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، فبلغ درجة عظيمة. نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، واقف كبار. هذا الموقف الذي سوف نسمع نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. Tawaran yang ditawarkan oleh Sa'ad kepada Abd Rahman ibn Auf dijawab dengan jawaban yang sangat mulia. Dijawab dengan menyatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan keberkahan kepada keluargamu dan untuk seluruh hartamu. Tunjukkan di mana keberadaan pasar. Perhatikan bagaimana jawaban Abdurrahman ibn Auf, jawaban dari tawaran sahabatnya Sa'ad. Dia mengetahui bagaimana kecintaan dan kelembutan Sa'ad kepada dirinya, disambut dengan mendoakan keberkahan kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan berkah kepada keluargamu dan untuk hartamu. Tetapi tunjukkan di mana pasar itu ada. Itulah contoh. Itulah contoh persaudaraan yang hakiki. Sebuah bentuk persaudaraan yang kemudian muncul di sana. Sebuah bentuk pengorbanan yang sangat indah. persaudaraan yang memunculkan pengorbanan yang sangat indah. Kembali lagi beliau menegaskan, siapakah di antara kita yang mampu untuk melakukannya? Siapa ya di antara kita yang mampu untuk melakukannya? Sungguh, mereka memang benar-benar umat yang paling mulia, umat yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati sahabatnya, mereka adalah generasi umat yang terbaik. Kemudian yang setelahnya. Kemudian yang setelahnya. Para sahabat adalah khairul bashar. Merupakan umat pilihan dan umat yang terbaik. Dan sikap-sikap persaudaraan yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Dan kesemuanya kalau kita perhatikan, persaudaraan yang mereka tampilkan sebuah bentuk pengorbanan, rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk saudaranya. Inilah sebuah realisasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Beliau menyatakan, sungguh hadis ini terasa aneh di masa kita. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengorbankan kepentingan pribadinya yang lebih bahkan dia butuhkan, dia berikan untuk saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mampu mencintai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini merupakan contoh terbiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sehingga tegaklah sebuah persaudaraan. Dan sangat banyak contoh-contoh bentuk persaudaraan dari kalangan para sahabat yang bahkan Al-Quran persaksikan, atau dengannya Allah turunkan Al-Quran dan dibaca hingga yaumul qiyamah. Contoh sebuah persaudaraan sebagaimana yang akan kami sebutkan berikut ini. Jaa rajul ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalis fil masjid ma'a ashabihi fa qala ya rasulullah لم أذق طعاما منذ ثلاث فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وإلى بيوته بيتا بيتا وكل بيت يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أم المؤمنين والله لا أجد إلا الماء بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه طعام لا يوجد فيه إلا الماء ما هو بيت واحد بل كل البيوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا فقام أحد الأنصار وقال أنا يا رسول الله فرصة يتسابقون في الخير فأخذ الضيف إلى بيته فقال لزوجته هل عندك طعام قالت ليس عندي إلا طعام الصبية عشاء الأولاد فقط هنا جاء الامتحان هنا جاء الموقف الإنسان يقاتل من أجل أولاده، يجوع من أجل أولاده، يتعب ويسهر من أجل أبنائه. فتخيل هذا الموقف، البيت لا يوجد فيه إلا طعام الأولاد، فماذا صنع ذلك الصحابي؟ قال لزوجته: قرب الطعام ونوم الصبية وأطفي السراج. شوف كيف، لكي لا يرى الضيف أننا لا نأكل فيعتقد أننا نأكل معه فيأكل حتى يشبع. كانت هذه المرأة امرأة صالحة، يكفي شرف أنها صحابية، شرفها الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نظر الله في قلوب العباد فاختار هذه القلوب لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم تقل هذه المرأة كما يقول كثير من النساء: ما عندنا شيء، ما عندنا إلا طعام الأولاد، كيف تأتي لنا بشخص ونحن في حاجة؟ بل رحبت بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولاد يبكون جياع يريدون الطعام. هل يستطيع شخص أن يصبر ويتحمل الموقف؟ أبناؤك يبكون من شدة الجوع، وهذا يأخذ الطعام ويقدمه لضيفه ويبقى هو وزوجته وأبناؤه جياع. موقف عظيم، موقف لا يفعله إلا القلة. فماذا كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموقف: عجب ربنا، وفي رواية: ضحك ربنا من صنيع فلان وفلانة. أضحك الرب عز وجل لما نظر إلى عباده كيف يتصرفون مع بعضهم، كيف يعرف الأخ حق أخيه، يجوع ويشبع أخوه. أضحك الله عز وجل هذا الموقف، فنزل فيه القرآن: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم، قرآن يتلى إلى يوم القيامة في هذا الصحابي وهذه الصحابية. من الذي يضحك الرب عز وجل بما يفعل؟ شرف، وأي شرف! كم من ليلة ينام أخوك وهو جائع، كم من ليلة ينام أخوك وهو محتاج ونحن لا نبالي، كأن الأمر لا يعنينا. أين الأخوة؟ أين التضحية؟ هكذا كان الصحابة هم خير الناس. نعم. Suatu saat datanglah seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau sedang berduduk-duduk dengan para sahabatnya. Dia datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh sudah 3 hari aku tidak makan. Sungguh sudah 3 hari aku tidak makan." Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau mengutusnya untuk mendatangi rumah-rumah istrinya, Ummahatul Mukminin. Didatangi satu persatu dari rumah-rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap rumah yang didatangi, yang terucapkan dari Ummul Mukminin adalah, "Wallahi demi Allah, sungguh kami tidak memiliki makanan kecuali hanya air." Subhanallah, rumah seorang Nabi, rumah seorang Nabi tidak didapati di dalamnya makanan. Yang ada hanyalah minuman. Dan di setiap rumah-rumah daripada istrinya didatangi tidak memiliki makanan, yang ada hanyalah air. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang mau untuk menjamu orang ini?" Maka bergegaslah salah seorang Ansar. Dia berkata, "Saya wahai Rasulullah, saya yang akan menjamunya." Dan demikianlah memang karakter para sahabat. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dibawalah tamu ini. Dibawalah dia ke rumahnya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Apa kita memiliki makanan? Apakah di rumah ada makanan?" Maka wanita yang mulia ini berkata, menjawab, "Kita hanya memiliki makanan untuk anak-anak saja. Makanan yang kita miliki hanyalah cukup untuk anak-anak saja." Ketahuilah, saat yang seperti inilah sebuah cobaan, sebuah ujian. Dan pada saat-saat yang seperti ini akan muncul sebuah sikap. Dan tentunya bagi para sahabat pada saat yang seperti itu, dia akan melakukan yang terbaik, menunjukkan sikap yang terbaik. Bayangkan dalam kewajaran kehidupan kita, seorang ayah, dia bekerja keras tentunya untuk supaya keluarganya kenyang, untuk anak-anaknya kenyang. Dia membanting tulang, dia peras keringat, kesemuanya adalah untuk anak-anaknya. Dan bayangkan bagaimana pada saat yang seperti itu, ketika dia mendapatkan cobaan sebagaimana yang terjadi. Sahabat ini, dia tidak memiliki makanan yang mencukupi kecuali hanya makanan untuk anak-anaknya. Dan sebuah kewajaran umum tentunya, seorang akan sangat menyayangi dan lebih menyayangi anak-anaknya. Maka dia berkata kepada istrinya, "Hidangkanlah makanan itu, tidurkanlah anak-anak, dan matikan lampu penerang. Sajikan makanan, hidangkan makanan, tidurkan anak-anak, dan matikan lampu. Kenapa demikian? Dengan dimatikan lampu, dengan harapan tamu itu tidak melihatnya, bahwa dia tidak ikut memakannya. Dengan harapan tamu itu bisa kenyang menikmati makanan. Dan wanita yang mulia ini melakukan apa yang diperintahkan. Dan sungguh memang telah cukup kemuliaan untuk hidup di masa Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ini kemuliaan bagi mereka. Ditambah kemuliaan besar dari kepribadian dan perilaku yang menyempurnakannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati hambanya. Dan sungguhnya didapati bahwa hati-hati para sahabat-sahabat Nabi adalah hati yang terbaik. Hati yang terbaik. Tidaklah wanita ini berkata, kita tidak memiliki makanan yang cukup untuk kita. Tidaklah wanita itu berkata, kenapa kamu harus memaksakan dirimu membawa tamu ini? Bahkan wanita yang mulia ini menyambut tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadar dan mengetahui dengan apa yang dia hidangkan, anak-anaknya akan menjadi lapar. Tapi inilah ujian, mampukah seseorang untuk bersabar? Membuka seseorang hak untuk bersabar dari kelaparan. Wanita ini menghidangkan makanan dengan penuh ketulusan untuk tamunya. Dan ditinggalkan anak-anaknya dan keluarganya semuanya dalam keadaan lapar. Ini sebuah sifat dan kejadian yang sangat besar. Siapa di antara kita yang mampu untuk melakukan perkara yang seperti ini? Teramat sedikit, kata beliau, yang mampu untuk melakukan hal yang atau mampu melakukan perkara yang seperti ini. Tahukah kejadian ini? Sebuah kejadian yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, dan ini adalah sebuah hasil yang sangat besar. Sebuah hasil daripada jerih payah, ketulusan dan keikhlasan. Hasilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah terkagum Rabb kita. Dalam riwayat yang lain, sungguh telah tertawa Rabb kita. Telah tertawa Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang dilakukan oleh fulan bin fulan. Subhanallah. Ternyata apa yang dilakukan oleh keluarga ini menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Inilah keadaan yang sangat agung. Bagaimana keadaan karakter para sahabat yang mengetahui hak yang harus dia tunaikan untuk saudaranya, walaupun dia harus mengorbankan apa yang dia butuhkan, walaupun dia harus lapar dan dahaga. Dan kejadian yang terjadi Allah abadikan dalam Al-Quran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah umat yang mampu melakukan izar, mengorbankan kepentingan pribadi untuk saudaranya, walaupun mereka sebenarnya sangat membutuhkan. وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dalam keadaan mereka sangat membutuhkan, tapi mereka rela untuk mengorbankan dan diberikan kepada saudaranya. Ayat yang turun dari sebuah kejadian sebagaimana yang telah kita dengarkan. Ayat yang akan senantiasa dibaca hingga yaumul qiyamah. Ayat yang dibaca dan menjadi kemuliaan bagi sahabat ini. Dan saat ini, betapa banyaknya sebagian orang kenyang tidur di tengah malam dalam keadaan sebagian saudaranya, tetangganya dalam keadaan lapar. Ada sebagian dalam keadaan kecukupan, yang lainnya sangat membutuhkan. Dan ada kalanya tidak ada kepedulian dan tidak ada persaudaraan yang terwujudkan di dalamnya. Di mana persaudaraan? Di mana sebuah bentuk pengorbanan dari sebuah persaudaraan? Inilah para sahabat-sahabat Nabi. Dan mereka adalah umat yang terbaik. Contoh suri teladan bagi kita. Ya akhi, li akhika al-muslim alayka huquq. La budda an ta'tani biha. Wa an tuhafiz 'alayha. ترجو الثواب من الله عز وجل حقوق المسلم على أخيه المسلم ست كما صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على أخيه المسلم خمس وفي رواية ست فما هذه الحقوق؟ حقوق أضاعها كثير من الناس. الكثير أضاعها. هذه الحقوق التي حث النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكانتها وأنها سبب لترابط المسلمين مع بعضهم. أول هذه الحقوق إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه. كم من مسلم يلقى أخاه ولا يسلم عليه؟ هل تعلم أنك إذا سلمت أنت مأجور عند الله عز وجل؟ يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأيته واقفا والناس حوله أول ما سمعت منه أن قال أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وباتوا لله قياما والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أيها الناس افشوا السلام. حق ينبغي لك أن تحافظ عليه. إذا رأيت أخاك المسلم تبادره بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الحق الثاني إذا دعاك أجبته. إذا دعاك فأجبه جبرا لخاطره وتطييبا لنفسه. فما دعاك أخوك إلا حبا فيك فتجب دعوته. وهذا مما يقوي الروابط بين الأخوة. إذا طلب منك النصيحة فانصح له. إذا استنصحت فانصح له. إذا جاءك واستشارك فاخلص له النصيحة وانصح له، فهو حق عليك. إذا عطس ثم حمد الله فشمد. إذا مرض فعده. كم من أخ يسكن بجانب أخيه ويمرض بل قد يموت ولا يعلم به أخوه، غربة في الدين، فجوة كبيرة بين المسلمين. أخوك المسلم يمرض فلا تدري عنه، إذا مرض فعده فإنك مأجور. من عاد أخاه في أول النهار استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده في آخر النهار استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. إذا مرض أخوك المسلم فعده، اسأل عنه عن أحواله. إذا مات شيع جنازته، لا تترك الأخوة حتى آخر لحظة وأنت تحافظ على الأخوة. إذا تبعته في جنازته، صليت عليه ثم شيعته، فلك من الأجر العظيم عند الله عز وجل. من صلى على مسلم ثم شيع جنازته فله قيراطان من الأجر. خرج رجل إلى أخ له في قرية من القرى، في قرية مو جنب البيت، يعني البيت مو جنب البيت، ليس بجانب البيت، إنما قرية بعيدة، يزوره. في أثناء الطريق نزل ملك على شكل آدم يسأله: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في القرية الفلانية، هل لك حاجة عنده؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فأنا رسول الله إليك، فإن الله حبك كما أحببت. ذهب هذا الرجل يزور أخاه في قرية بعيدة، فأرسل الله له ملك على مدرجته على طريقه، فلما أخبره ليس هناك مصلحة ولا غرض إلا المحبة والأخوة في الله، قال له: فإن الله أحبك كما أحببت. انظر إلى هذا العمل الذي كان سببا لمحبة الله لك لهذا الرجل. نعم. Kemudian beliau berkata: "Wahai saudaraku, ingatlah bahwa persaudaraan ataupun ukhuwah itu memiliki hak-hak yang harus kalian tunaikan. Kalian jaga dan kalian wujudkan tentunya dalam harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau menyebutkan contoh di antara beberapa hak yang harus kita tunaikan untuk saudara kita, dan merupakan bentuk kewajiban yang membangun ukhuwah ataupun persaudaraan yang hakiki. Di antaranya yang boleh ingatkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hak seorang muslim yang harus dia tunaikan untuk saudaranya itu ada 5. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada 6. Apakah keenam dari perkara-perkara yang merupakan hak yang harus ditunaikan? Yang kalaulah kita perhatikan, hak-hak ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umat ini untuk mengamalkannya, dan bahkan beliau menerangkan bagaimana keutamaan daripada hak-hak ketika ditunaikan. Dan ingat, hak-hak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang bisa menjadi sebab persatunya kaum muslimin. Yang pertama yang perlu ingatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan hak yang harus kita tunaikan, yaitu apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkan salam kepadanya. Ucapkan salam kepadanya. Kemudian beliau mengingatkan betapa banyaknya kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, tetapi kita melalaikan untuk hanya mengucapkan salam. Dalam keadaan ketika engkau mengucapkan salam untuk saudaramu, kalian mendapatkan pahala. Ketika kamu mengucapkan salam untuk saudaramu, niscaya kamu akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, dan beliau berada di sekeliling umat manusia, maka salah seorang sahabat berkata, di antara yang pertama kali aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabdanya, wahai umat manusia, tebarkan salam, berikan makanan, tunaikan salat malam. Tatkala orang-orang lelah, niscaya akan masuk ke syurga Rabbmu dengan keselamatan. Oleh sebab itu, keharusan bagi kita untuk menjaga dan memperhatikan perkara yang seperti ini. Menebarkan salam. Dan ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita bergegas untuk membalasnya. Dan ingatlah, yang terbaik di antara kita adalah siapa yang memulai untuk mengucapkan salam. Kemudian berikutnya, di antara hak yang harus kita tunaikan untuk saudara kita, yaitu tatkala saudara kita memanggil kita, hendaknya kita penuhi. Kita penuhi panggilannya siapapun dia, tentunya untuk menyenangkan dan membahagiakan saudara kita. Kita tunaikan karena kita cinta kabarnya. Kita sambut seruannya, dan tentunya perkara yang seperti ini akan semakin mengeratkan tali persaudaraan. Demikian pula ketika saudara kamu ada yang meminta nasihat, meminta kita untuk memberikan nasihat, maka berikan kepadanya nasihat, berikan kepadanya bimbingan tatkala saudara kita meminta bimbingan kepada kita. Dan itu adalah kewajiban yang harus kita perhatikan. Berikutnya, di antara hak yang harus kita tunaikan, tatkala saudara kita bersin, maka hendaknya kita membaca tasmiyah. Yaitu kita menjawab ketika saudara kita bersin dan mengucapkan hamdalah, maka kita balas. Dan ini tentunya bentuk persaudaraan yang sangat indah. Kita katakan alhamdulillah. Kemudian berikutnya, di antara hak yang harus kita tunaikan adalah ketika kita mendapatkan saudara kita dalam keadaan sakit, kunjungi dan ziarahi dia. Kemudian beliau berkata, betapa banyak saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, terkena penyakit, tapi ada kalanya kita tidak memperdulikan keadaannya. Bahkan ada yang tidak mengetahui saudara sakit, bahkan sampai dia wafat tidak mengetahui perihal keadaan saudaranya yang seperti itu. Sungguh, ini adalah kondisi yang sangat memilukan. Bagaimana mungkin saudaranya sakit, tapi dia tidak mengetahui, apalagi tidak memperdulikannya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengunjungi saudaranya di awal hari, di pagi hari, maka niscaya 70 ribu malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang ini hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengunjungi saudaranya di sore hari, maka niscaya 70 ribu malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang ini hingga pagi hari. Demikianlah keutamaan ketika seorang memperhatikan saudaranya, kondisi saudaranya. Kemudian berikutnya, di antara hak yang harus kita perhatikan, apabila kita dapati ada saudara kita yang meninggal dunia, maka perhatikan saudara kita ini, salati dia dan antar jenazah itu hingga ke kuburan. Dan inilah tali ukhuwah, inilah tali persaudaraan. Apalagi kita mengetahui keutamaan ketika kita mengantar jenazah saudara kita, mensolati dia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mensolati saudaranya dan mengantarnya, maka dia akan mendapatkan balasan sebesar 2 gunung. Kemudian, yaitu 2 kirat. Kemudian, beliau menegaskan kepada kita bahwa persaudaraan haruslah diperhatikan, jauh ataupun dekat. Kemudian, beliau mengingatkan kepada kita sebuah kejadian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ada orang yang keluar dari kampung halamannya, dia keluar dari kampungnya, dari negerinya, untuk mengunjungi saudaranya yang berada di kampung halaman yang lainnya. Pada saat itu turunlah seorang malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian malaikat ini pun bertanya, hendak kemana? Kemudian dia menjawab, sungguh aku akan mendatangi saudaraku yang berada di perkampungan fulan. Maka malaikat ini berkata, apakah kamu mendatanginya karena ada hajah, ada kebutuhan yang kau inginkan? Maka orang ini menjawab, tidak. Tidaklah aku mengunjunginya untuk hal yang seperti itu, tetapi aku mengunjunginya karena aku mencintainya. Maka berkatalah malaikat ini, sungguh ketahuilah, aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku kabarkan kepadamu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kamu sebagaimana engkau telah mencintai kawan. Perhatikan perihal perbuatan yang dilakukan orang ini, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat yang bertanya kabarnya, yang menanyakan tujuan. Dan sungguh ini merupakan kemuliaan, dan perkara seperti ini tentunya akan semakin mengeratkan persaudaraan dan akan menguatkan keimanan. Hada wa sallallahu al-azim رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأشكركم على حسن الاستماع وعلى حسن الضيافة أيضا فأني لأشكر الإخوة القائمين على مثل هذه المحاضرات والدروس التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقهم لكل ما فيه خير وصلاح، أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه، والله أعلم. Kemudian dalam penutup beliau mendoakan kepada kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita lakukan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendengarkan perkataan yang terbaik dan mampu untuk mengikutinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan hamba-Nya yang senantiasa mengingatnya dan senantiasa mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada kita semuanya. Dan pada akhirnya saya mengucapkan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.